Jadi ini paman dan ponakan. Dua orang ini adalah musuh paling agresif bagi Islam. Yang satu namanya Umar, yang satu namanya Amr. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa di dalam doa-doanya. Allahumma ja'al ahadal umaraini fathan lil Islam. Ya Allah, jadikanlah satu dari dua Umar ini, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab, sebagai kunci pembuka kemenangan Islam. Karena dia tahu begitu orang ini masuk Islam, karena itu seorang sejarawan di Universitas Ummul Qura di Mekah namanya Munir Al-Ghadban mengatakan bahwa Islamnya Umar itu kalau dianalogikan kepada situasi kita sekarang ini sama dengan kudeta militer. Dari tadinya dakwanya cuma sembunyi-sembunyi, setelah Umar masuk Islam dia tidak setuju. Tapi sekali lagi, untuk menampung orang-orang kuat seperti Umar itu diperlukan juga orang-orang yang sama kuatnya. Rasulullah SAW waktu itu ada di Darul Arqam, tiba-tiba pintu diketuk. Waktu itu dakwahnya masih sirria, masih dilakukan secara rahasia. Pusat pembinaannya itu adalah Darul Arqam. Darul Arqam ini adalah rumah salah seorang sahabat namanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu tempatnya persis di parlemen Quraisy, di sampingnya. Jadi mereka sebenarnya saling mengintip, cuma orang Quraisy tidak mengetahui kalau ini tempatnya. Setelah Umar mendapatkan informasi karena sudah mau masuk Islam, dia datang ke sana mengetuk pintu. Yang melihat pintu itu pertama kali disuruh adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu seorang sahabat yang fisiknya kecil dan kakinya pincang. Kakinya kecil, kecil sebelah gitu ya. Jadi dia mengintip, ternyata Umar, dan seluruh sahabat Rasul itu kaget luar biasa itu. Itu sama dengan Anda berada di satu tempat rahasia, jumlahnya cuma beberapa orang, tiba-tiba yang datang itu adalah pangdam atau sejenis itu, nalo. Itu di zaman Orde Baru ya. Akhirnya Hamzah bin Abi Talib bin Abdul Muttalib yang sudah duluan masuk Islam itu mengatakan, da'ahu, biarkan dia masuk. In arada khairan qabilnahu. Kalau dia mau masuk Islam, mau menginginkan kebaikan, kita sambut baik-baik. Wa in arada syarran qata'na unuqahu bisayfihi. Kalau dia menginginkan kejahatan, kita potong lehernya dengan pedangnya sendiri. Jadi ini juga menunjukkan bahwa orang kuat itu tidak akan tertampung dalam organisasi yang orang-orangnya semuanya lemah. Itulah yang dikatakan oleh Hamzah. Akhirnya pintu dibuka. Begitu Umar masuk, Rasulullah SAW tiba-tiba berdiri dari duduknya dan menerkam Umar, kemudian membantik Umar. Nah, itu lain lagi. Kalau anak buah bilang begitu, kita sendiri lehernya dengan pedangnya. Kalau ini langsung menerkam, gitu. Itu beda karyanya gitu. Lalu setelah itu Umar bersyahadat dan Umar mengatakan, tidak pernah saya bergulat dengan seseorang sekuat Rasulullah SAW. Begitulah pemimpin itu masuk ke dalam Islam ini. Nah, oleh karena itu kita jangan berpikir bahwa merekrut seorang pemimpin itu bisa dilakukan dengan cara pengajian-pengajian umum. Itu mustahil. Mustahil itu terjadi. Yang pertama yang kita butuhkan itu database tentang orang yang ada di sekitar kita, tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita, yang menurut firasat kita itu adalah orang ini mempunyai bakat, menyimpan bakat kepemimpinan. Itu yang kita perlukan, database seperti itu. Dan karena itu proses rekrutmen itu adalah proses memfirasati orang. Itu sebabnya juga pengetahuan psikologi itu menjadi mutlak gitu. Sekarang coba Anda perhatikan, yang melakukan prosedur ini semua adalah perusahaan-perusahaan bisnis. Coba Anda pelajari manajemen sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan besar, Anda akan melihat pertama yang mereka lakukan itu adalah proses seleksi. Setelah orang lulus seleksi, mereka melakukan training. Setelah training baru ada placement, penempatan. Setelah penempatan pun nanti akan ada assessment ulang lagi untuk menguji coba setepat apa dia di tempat itu. Itu prosesnya lambat, makanya perusahaan bisnis itu lebih cepat sukses. Tapi kita tidak melakukan itu. Itu sebabnya banyak tambang-tambang emas dalam masyarakat kita yang kita tidak sentuh. Karena kita tidak melakukan perburuan. Kita tidak melakukan perburuan, itulah masalahnya. Nah, sekarang kalau kita sudah melakukan perburuan seperti itu dan mulai membina orang-orang itu, yang kita maksud dengan metode pembinaan mereka itu adalah satu, metode rekonstruksi kepribadian. Metode rekonstruksi kepribadian, karena itu orang-orang itu memang akan menjalani satu proses hidup yang berat, karena dia ditata untuk menjadi pemimpin. Kita merekonstruksi pemikirannya, merekonstruksi mentalitasnya, merekonstruksi fisiknya. Oleh karena itulah kita perlu membuat pertama kali apa yang disebut dengan model. Model orang yang kita inginkan. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu yang akan datang, saya sedang menyiapkan sebuah buku tentang model manusia muslim dan mata air kecemerlangannya. Dari hasil kesimpulan saya terhadap masalah-masalah ini, kita perlu menyiapkan dulu terlebih dahulu model. Lalu kemudian kita menyusun bagaimana cara membina orang seperti itu. Sekarang kalau Anda melihat, kalau kita kembali kepada sahabat Rasulullah SAW, kita akan menemukan bahwa rata-rata manusia yang dilahirkan oleh Rasulullah itu adalah manusia-manusia yang mempunyai kepribadian yang integral. Integral dalam pengertian begini, kalau Anda melihat pengetahuannya, pengetahuannya itu adalah pengetahuan ulama. Kalau Anda melihat imannya, ibadahnya, Anda akan melihat ibadahnya itu adalah ibadah orang-orang zuhud, ibadah ahli sufi. Tapi kalau Anda melihat fisiknya, Anda juga akan menemukan ibadahnya seorang petarung. Fisiknya adalah fisik petarung. Anda akan menemukan kesempurnaan seperti ini. Ilmunya luas dan mendalam, wawasannya luas, sakafanya luas, fisiknya kuat, mentalnya kuat, dan ibadahnya juga banyak. Itulah yang tipologi orang yang dilahirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk melahirkan itu, karena itu membutuhkan waktu. Membina satu orang pemimpin mungkin membutuhkan waktu lebih banyak itu. Jauh membutuhkan waktu lebih banyak itu. Karena untuk membuat dia berpengetahuan, dia kan perlu waktu. Belum lagi kita berpikir tentang bagaimana menyusun pengetahuannya supaya ilmunya itu terstruktur dengan baik. Kemudian standar ubudiahnya, kemudian standar perilakunya, dan seterusnya. Nah, sekarang setelah pemimpin-pemimpin ini lahir dengan metode pembangunan seperti itu, maka hanya ada satu cara untuk membangun pemimpin seperti ini, yaitu hidup bersama mereka selama 24 jam. Dia harus terjun langsung ke dalam dunia nyata. Anda harus melatihnya menjadi berani dalam kenyataan. Dia harus diterjunkan dalam dunia nyata itu. Karena kenyataanlah yang paling baik untuk membina orang. Sekarang kita bisa memberikan materi tentang kejujuran, tapi Anda tidak bisa melatih kejujuran orang ketika dia menghadapi uang misalnya. Anda tidak bisa melatih itu. Tapi Anda harus mengajarkan dia bertemu langsung dengan tantangan-tantangannya. Karena di dalam tantangan yang nyata itulah dia terlatih. Nah, sekarang saudara sekalian, kalau kader seperti ini sudah terbina, insya Allah terjadi satu kekuatan di dalam inti masyarakat Islam itu yang namanya magnet. Di sekitar magnet inilah kemudian masyarakat itu akan berkumpul. Nah, sekarang begitu kita melangkah kepada tahapan yang kedua, yaitu membangun basis sosial, dari basis kepemimpinan kepada basis sosial, itu sudah relatif jauh lebih mudah karena orang ini sudah jadi, sudah siap menjadi panutan. Umat sudah mempunyai pemimpin-pemimpin lapangan yang real. Proses penokohannya itu cepat, lebih cepat, lebih sederhana, lebih mudah. Proses sosialisasi gagasan juga menjadi lebih mudah. Sekarang ketika kita ingin membangun masyarakat, itu berbeda dengan membangun pemimpin. Standarnya jauh lebih rendah dibanding standar hidup seorang pemimpin standar pengetahuannya rendah, standar mentalitasnya rendah, standar spiritualnya rendah, standar ubudiahnya rendah, standar akhlaknya juga rendah. Seperti Rasulullah memperlakukan Ka'ab bin Malik dan memperlakukan orang-orang munafik. Ini dimaafkan ya, memang segitu kemampuannya, jangan dipaksa. Jangan dipaksa, memang sebegitu kemampuannya, jangan dipaksa gitu. Sudah begitu dia takdirnya gitu. Justru yang ini yang kita paksakan, yang bisa, yang berbakat menjadi pemimpin. Nah sekarang karena itulah, karena membina masa itu relatif sederhana, standarnya juga lebih sederhana, mulailah berlaku beberapa wasail tarbiyah jamahiriyah, sarana-sarana pembinaan masyarakat secara umum seperti pengajian, tabligh, dan seterusnya. Itulah sarananya. Tapi sekarang kita menjadikan tabligh ini sebagai sarana untuk membina pemimpin, itu tidak mungkin. Tabligh-tabligh ini adalah sarana untuk menyadarkan masyarakat, sarana mensosialisasikan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat itu. Karena itu dia sifatnya longgar. Tetapi kalau yang mengisi tabligh-tabligh ini adalah seorang kader, seorang pemimpin, seorang yang punya ilmu pengetahuan, maka pengajian itu, tabligh-tabligh itu akan mempunyai daya tarik dan pengaruh yang luar biasa. Salah seorang ulama Islam namanya Abdurrahman Ibn Jauzi itu mengatakan, kalau dia berceramah itu yang hadir biasanya sekitar 200-an ribu orang yang hadir dalam ceramahnya itu. Dan dia mengatakan tagut, rezim yang paling diktator, penguasa yang paling diktator yang tidak pernah menangis seumur hidup, itu bisa menangis kalau dia hadir di dalam tabliknya. Tahu kenapa? Memang dia ulama besar. Memang dia ulama besar. Dia ahli hadis, dia juga sejarawan, dia juga faqih, dia juga zuhud. Memang dia pemimpin, dan pemimpin itu selalu merupakan magnet itu. Jadi kalau ada seorang mubalig yang tidak dikelilingi oleh masyarakat atau masyarakat cenderung menjauh dari dia, memang karena dia tidak layak di posisi itu gitu. Di satu masjid di tempat saya, di lingkungan saya di Jakarta, ada seorang ustadz di situ bergelar master, memberikan pengajian karena ustadznya itu sudah tua, dulu orang masyumi, sudah tidak bisa lagi, sudah lebih 80 tahun. Akhirnya diganti oleh imam ini. Suatu waktu dia naik haji, lalu digantikan oleh seorang teman saya kuliah subuh, memberikan tafsir itu. Dan diminta cuma tafsir-tafsir yang surat-surat pendek saja gitu, karena ini sekedar mengganti, orangnya lagi, imamnya lagi pergi haji. Setelah imamnya pulang, masyarakat itu ngotot kepada pengurus masjid supaya penggantinya ini diberikan jadwal tetap. Masyarakat ngotot, bersatu mereka ngotot, harus diberikan jadwal tetap. Saya tanya kenapa? Karena mulai ada konflik, karena pengurus masjid mau cuma penceramahnya tunggal saja, tidak boleh ada dua. Mungkin dia juga menggunakan filsafat yang ada di masa Orde Baru ya, tidak boleh ada dua matahari. Jadi tidak, cuma masyarakat ngotot untuk harus, pokoknya masyarakat ngotot sekali untuk menampilkan orang ini. Setelah saya tanya kenapa, apa masalahnya sampai orang ini harus tampil, dia bilang beda ustaz, beda. Begitu dia menjelaskan surat pendek, ketahuan kalau dia punya ilmu, ketahuan kalau dia punya ilmu. Saya bilang ya sebelumnya bagaimana, memang gak ada kosong, kita cuma dengar kuliah subuh dan tidur gitu. Ini beda. Coba perhatikan masyarakat bisa menilai, karena orang ini layak di posisi itu, memang berilmu karena dia terlatih gitu. Nah itu sebabnya kegiatan-kegiatan tabligh kita akhirnya, karena tidak mempunyai daya tarik pada intinya, daya tarik pada pikirannya, daya tarik pada orang yang memberikannya, bukan ulama, bukan orang yang disiapkan untuk itu, kemudian kita mencari jalan lain untuk meramaikan tabligh-tabligh kita. Diundanglah artis, diundanglah pelawak, dan lain-lain sebagainya. Sampai-sampai itu apa, karena banyak mubalig yang merasa ini sebenarnya faktor, banyak artis yang kemudian jadi mubalig ya, bahkan ada yang sebagian jadi mufti juga dulu ya, memberikan fatwa juga gitu ya. Saya sering, saya punya banyak kenalan dari kalangan artis dan para pelawak. Saya cerita-cerita sama mereka, ternyata mereka bilang, bagaimana kita gak terjun jadi mubalik gitu. Mubalik sendiri juga jadi pelawak gitu. Kenapa para mubalik itu jadi pelawak? Karena cuma itu daya tariknya. Daya tariknya bukan pada intinya lagi, bukan pada pikirannya lagi, bukan pada ilmunya lagi, tetapi pada cara-caranya. Jadi orang belajar tentang teknik retorika, public speaking dan seterusnya, tapi orang tidak belajar bagaimana membaca. Lalu yang kita sampaikan bukan ilmu, yang kita sampaikan itu retorika. Kita mendengarkan seseorang berceramah 1 jam, setelah itu kita akan mengambil kesimpulan bahwa tidak ada yang kita peroleh hari ini. Itulah masalahnya gitu. Tetapi sekali lagi, proses membina masyarakat itu jauh lebih mudah daripada proses membina pemimpin. Karena membina masyarakat itu teorinya cuma sederhana. Masyarakat itu hanya mempunyai satu logika, namanya logika manfaat. Semua yang bermanfaat bagi mereka itu akan diterima oleh masyarakat itu. Itu saja itu masyarakat itu. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita satu kaidah bergaul dalam masyarakat, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi begitu kita ingin membangun basis sosial, kita tidak harus selalu berceramah dan seterusnya, datangkan saja manfaat bagi masyarakat. Dan saya kira inilah kunci kekuatan Muhammadiyah. Di yang kedua ini kita harus memberikan, mengacungkan jempol kepada Muhammadiyah, bahwa sampai saat ini dia tidak tertandingi. Bahkan menurut saya juga termasuk di skala dunia Islam, Muhammadiyah mempunyai jasa yang luar biasa itu. Ada universitasnya ada berapa? 45 ya? 140-an udah. Luar biasa. Setahu saya SD-nya ada 12.000 waktu itu saya dengar. SD sampai selesai 12.000. Luar biasa itu. Tapi tadi malam kita ada diskusi. Kita ada diskusi gitu. Kalau kita semua bergerak di bidang pendidikan ini, coba kita tengok-tengok kepemimpinan nasional setelah kita merdeka gitu. Alhamdulillah Muhammadiyah memberikan 2 pemimpin nasional bagi Indonesia ini. Yang pertama Soekarno, yang kedua Soeharto. Ijmi memberikan 1. Ijmi yang karena umurnya cuma 9 tahun atau 8 tahun tiba-tiba mampu mengalumnikan seseorang jadi presiden. Maka umur presiden itu juga cuma sekitar 1 tahun lebih sedikit itu ya. NU setelah itu juga memberikan kontribusi 1 presiden gitu. Umurnya sekitar 21 bulan gitu. Sekarang ini kepemimpinan nasional lepas dari ormas Islam gitu ya. Lepas dari NU, lepas dari Muhammadiyah, walaupun ini juga keturunan Muhammadiyah gitu. Jadi saya coba kita hitung-hitung apa jasa dari orang-orang yang kita didik itu gitu ya. Soekarno jasa terbesarnya bagi Indonesia itu adalah Nasakom, dan Soeharto jasa terbesarnya itu adalah asas tunggal gitu. Sampai-sampai masyarakat Islam yang tadinya mau disebut masyarakat Islam dalam Kongres Muhammadiyah akhirnya disebut masyarakat utama. Jadi kita tentu perlu mengevaluasi ulang kerja-kerja yang kita lakukan selama ini gitu ya. Di dalam, saya tidak tahu nanti UMI-nya siapa tahu presiden ke-6 datang dari UMI-nya siapa tahu, kita tidak tahu. Nah, cuma saya ingin mengatakan bahwa proses membangun basis sosial itu relatif lebih mudah gitu, karena logikanya itu adalah logika manfaat. Sedangkan logika ketokohan itu juga sederhana di dalam masyarakat itu gitu ya. Masyarakat itu lebih tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang menarik gitu. Yang benar dan yang menarik. Mereka lebih tertarik kepada semua yang menarik itu, walaupun tidak benar itu. Itu sebabnya dalam masyarakat artis itu lebih populer daripada ulama itu. Karena yang satu menarik, yang satu membawa kebenaran. Oleh karena itulah dakwah kepada masyarakat harus menggabungkan 2 hal sekaligus, yaitu antara unsur benarnya dan unsur menariknya. Jadi harus ada pesona pada kebenaran itu. Tidak bisa tidak, soal kalau cuma kebenaran tanpa kemasan yang mempesona, dia tidak akan dia tidak akan menarik. Saya berikan Anda satu contoh. Saya pernah ceramah di rumah salah seorang konglomerat gitu. Waktu itu awal krisis ekonomi gitu. Dia bilang yang ceramah di sini rata-rata profesor. Saya juga kaget juga gitu. Dan rata-rata orang tua juga gitu. Saya yang pertama anak muda ceramah di situ dan yang gelarnya paling sederhana gitu. Jadi saya suka bilang ini gelar saya sebenarnya jangan dipakai lagi gitu. Kadang-kadang saya malu juga gitu. Tapi disebut di Kompas sama siapa? Hajrianti Tohari itu. Orang lucu-lucu gitu ya. Yang lucu gitu. Memang lucu gitu ya. Saya ada teman saya yang juga punya gelar LC, dia bilang saya mengambil master itu. Serius dia mengambil master itu. Saya bilang kenapa? Untuk menghapus gelar ini gitu. Kata dia kurang berwibawa gitu. Jadi saya waktu itu ceramah tentang konsep Islam dalam mengatasi krisis ekonomi itu. Tapi saya memberikan gambaran sejarahnya itu. Panjang lebar setelah saya berikan, tiba-tiba setelah itu dia mengambil mikrofon dan dia mengatakan ini yang saya cari. Ini yang saya cari. Sebelum-sebelumnya ceramah di sini cuma selalu mengajarkan kita tentang sabar, usaha dan seterusnya. Setiap kali ditanya bagaimana mengatasi krisis ekonomi, mereka cuma bilang ya sabar dan ikhtiar. Kata pengusaha ini kalau jawabannya cuma itu, gue juga tahu gitu. Jadi saya ingin mengatakan satu hal di sini bahwa menghadirkan kebenaran kepada masyarakat awam itu berbeda metodenya dengan menghadirkan kebenaran kepada orang yang berbakat menjadi pemimpin. Itu berbeda. Pemimpin itu tidak perlu pesona-pesona seperti itu. Karena dia mau ingin langsung kepada hakikat. Tapi masyarakat itu karena kenaifannya dia tidak bisa langsung memahami kebenaran, harus ada pengantarnya, harus ada caranya yang lebih sederhana. Dengan cara itulah kita membangun pemimpin. Tetapi intinya masyarakat itu selalu berkumpul di sekitar orang-orang yang sudah menjadi magnet sebelumnya itu. Kalau ini sudah terkumpul antara pemimpinnya dan masyarakatnya sudah terkumpul, barulah kita berpikir tentang institusi. Itulah tahapan yang ketiga. Pak Din menyebutkan ini soal tidak jauh-jauh amat bedanya Muhammadiyah sebenarnya dengan Partai Keadilan. Dalam bab ini ya, dalam bab institusi, ya benar. Kita menganggap bahwa institusi itu adalah tahapan ketiga. Karena itu kita selalu menganggap bahwa partai, organisasi, yayasan, semuanya itu cuma sekedar sarana. Tidak lebih dan tidak bukan. Hari ini kita pakai nama Partai Keadilan, besok kita nama partai lain lagi, gampang itu perkaranya gitu. Bisa, hari ini kita pakai yayasan ini dan seterusnya, itu perkara gampang gitu. Kita tidak punya problem dalam bab nama. Dalam bab ini kita mungkin bisalah mengambil pendapat Shakespeare gitu ya. Apalah arti sebuah nama gitu. Karena yang penting dari sebuah institusi itu adalah apa kerjanya institusi itu gitu. Yang penting itu adalah pekerjaannya, visinya, misinya, strateginya. Itu yang penting, bukan perkara namanya dan seterusnya itu. Nah, setelah di tahapan yang ketiga ini baru kita masuk ke tahapan yang keempat. Kalau institusi ini sudah menguat dan seterusnya, baru kita masuk ke tahapan yang keempat, tahapan negara. Jadi suatu waktu saya diwawancara, jadi Anda ingin mendirikan negara? Saya bilang bukan, negara ini sudah ada gitu. Negara ini sudah ada gitu. Saya cuma mau mengatur negara ini dengan cara Islam, itu saja gitu. Jadi Anda mau menerapkan syariat Islam? Bukan. Syariat Islam yang Anda pahami itu cuma sebagian kecil daripada Islam yang ingin saya terapkan gitu. Anda hanya bicara tentang hukum pidana. Iya, hukum pidana itu kecil dalam Islam. Seluruh ayat-ayat hukum dari 6.666 ayat dalam Al-Quran itu cuma ada sekitar 500 menurut As-Suyuti. Cuma 500. Sisanya itu ayat-ayat sejarah gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang mihwar daulah, tentang negara, yang kita maksud itu adalah bagaimana mengelola institusi ini dengan cara Islam. Kita akan berbicara tentang sistem pertahanan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem kebudayaan dan seterusnya itu. Lalu di Kalimantan ada mahasiswa tanya kepada saya, nanti kalau Anda mendirikan negara, kira-kira kolam renang akan dihapus gak? Gitu. Mal-mal akan ditutup gak? Bioskop-bioskop ditutup. Saya bilang, oh tidak, salah. Nanti kalau kita mendirikan negara ini, mengelolanya dengan cara Islam, kita bikin kolam renang yang lebih besar dari kolam renang yang sekarang ada. Kita bikin mall yang lebih besar dari yang sekarang ada. Kita bikin bioskop yang lebih besar dari yang sekarang ada. Gitu. Saya tanya Anda, saya bilang ke mereka di Kalimantan, saya bilang, coba cari agama lain. Agama apa yang memberikan pahala untuk orang yang berenang? Hanya Islam. Hanya Islam yang memberikan pahala kepada orang yang berenang. Bukan sekedar sehat itu. Hanya Islam. Gitu. Jadi kita akan bikin kolam renang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Bedanya cuma satu gitu. Ada kolam renang khusus laki-laki dan ada khusus perempuan. Itu saja itu. Tidak ada itu. Kolam renangnya ada. Bedanya cuma itu gitu. Bioskop juga begitu. Kita bikin bioskop lebih besar dari yang sekarang ada. Gitu. Kita bikin production house sebanyak-banyaknya. Gitu. Dan kita khususkan beberapa bank khusus untuk investasi dalam bidang industri kebudayaan. Why not? Hollywood mendatangkan pajak yang luar biasa besarnya bagi pemerintah federal Amerika. Bedanya cuma satu, film yang Anda tonton itu berbeda dengan film yang lain. Itu saja itu. Itu saja bedanya itu. Mall-mall juga begitu, sama kita akan bikin mall lebih besar itu. Bedanya cuma satu juga, waktu sholat pas semua toko tutup itu. Habis itu buka lagi gitu. Lalu kemudian mungkin ada beberapa polisi amar ma'ruf nahi mungkar yang mengontrol.